apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Bahwa yang memegang kekhilafan setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Tidak dianggap sebagai pengkhianatan, kedzaliman, perampasan hak. Tidak dianggap. Tetapi sesuai pada tempatnya. Termasuk Ali sepakat dalam masalah ini. Famana hadza annahum khawanu aliyan radhiyallahu anhum. Maknanya ketika mereka mengatakan bahwa Abu Bakar itu merampas haknya Ali, demikian pula Umar dan Utsman termasuk para sahabat yang membaiatnya, maknanya mereka menyatakan bahwa mereka telah berkhianat kepada Ali. Mengkhianati Ali. Wa qad kafaru sahabata illa ada dan kalian minhum. Dan mereka telah mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa gelintir dari mereka yang enggak dikafirkan. Para sahabat yang menurut mereka itu tidak kafir cuma ada hitungan jari. Enggak lebih dari 10. Semuanya murtad. Semuanya kafir. Dan ini mereka telah menuduh Allah Subhanahu wa taala atau telah membantah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala telah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar ini masuk surga. Mereka kafirkan. Orang-orang yang Allah menyatakan mereka masuk surga, mereka kafirkan. Orang-orang yang Rasul menyatakan mereka masuk surga, mereka kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman ini yang terutama dikatakan masuk surga. Mereka kafirkan. Sampai zaman sekarang. Syiah yang ada di Yaman, Husiyun pun demikian keyakinannya. Mereka meyakini kafirnya 3 sahabat mulia ini. Sampai beredar di YouTube. Bahwa di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu lebih buruk daripada anjingnya siapa Perdana Menteri dari Israel, Cyril siapa itu dulu itu, Sharon. Nah, lebih buruk dari anjingnya. Atau dikatakan lebih kafir daripada Amerika. Ini Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Beredar. Ya, ini mereka sudah terang-terangan dengan ajaran semacam itu. Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Terang-terangan. Hanya sebagian kecil yang mereka tidak kafirkan. Ibunda Aisyah mereka anggap sebagai pelacur. Dikatakan sebagai pezina atau pelacur. Termasuk Husiyun menyatakan demikian. Ibunda Aisyah juga adalah pezina. Wasallu yal'anna Abu Bakar wa Umar. Dan mereka senantiasa melaknat Abu Bakar dan Umar. Kalau mereka menyebut Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan la'anahumullah atau la'natullah alaih. Dengan sebutan semacam itu. Beda dengan Ahlus Sunnah yang mengikuti Alkitab wa Sunnah yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Ahlus Sunnah mengatakan radhiyallahu anhum. Dalam ayat-ayat Allah menyatakan pujiannya kepada as-sabiqun al-awwalun, terdepannya Abu Bakar dan Umar. Diakhiri dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Tapi mereka mengatakan dengan la'anahumullah atau la'natullah alaih semacam itu. Melaknat Abu Bakar dan Umar. Wa yulaqabunahuma bi sunamai Quraisy dan mereka menjuluki Abu Bakar dan Umar dengan 2 berhala Quraisy. 2 berhala Quraisy. Dianggap sebagai berhala. Maka para sahabat yang mentaati mereka dianggap sebagai musyrikin. menyelisihi Allah dan Rasulnya. Mereka menganggap Allah telah salah. Ketika mentazkiyah merekomendasi para sahabat dalam Al-Quran. Bahwa mereka ashabul alun masuk surga. Anggapan mereka Allah telah salah. Ini keyakinan-keyakinan ekstrim yang ada pada Syiah. Di zaman ini masih ada. Dan dibela-bela diperjuangkan oleh Iran. Wa min madhabihim anuhum yagluna fil a'imah min ahlil bait. Termasuk di antara faham mereka bahwa mereka adalah hulu terhadap imam-imam dari kalangan ahli bait. Imam-imam dari kalangan ahli bait itu dianggap sebagai imam-imam yang maksum. Imam-imam yang maksum. Mengimani imam termasuk dari rukun iman. Termasuk dari rukun iman. Adapun rukun iman yang kita dapat dari Al-Kitab Sunnah. Rukun iman itu mengimami. Mengimani Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, takdir. 6 ini. Dari kalangan manusia yang diimani termasuk rukun iman adalah rasul saja. Rasul saja. Tetapi mereka masukkan iman kepada para imam. Dan mengimani bahwa mereka maksum. Mengimani bahwa mereka tahu kapan mereka akan mati. Dan sebagainya. Ini masuk dalam rukun iman mereka. Ini Syiah. Wa yu'tunahum haqqa tasri' wa nuskhal ahkam. Nuskhal ahkam. Dan mereka memberikan kepada para imam tadi hak pensyariatan. Hak untuk membuat, menentukan, menetapkan syariat. Itu ada pada imam. Mengubah-ubah syariat. Itu haknya imam mereka. Maka muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang baru-baru. Karena imamnya membuat tap-tap baru dalam ajaran mereka. Ada hukum-hukum baru. Misalnya ada yang mengatakan dari mereka bahwa kelinci adalah haram. Kelinci itu haram. Kami mendapatkan nas dari ahli bait. Nah, semacam itu. Ya, ini dari imam mereka. Ada nas baru yang mengharamkan kelinci. Misalnya kayak gitu. Ini ada dalam akidah mereka. Imam mereka punya hak untuk menghapus hukum-hukum yang telah lalu. Hukum yang ada dalam Al-Quran bisa dihapus. Hukum yang ada dalam hadis Nabi bisa dihapus. Atau hukum yang ditetapkan oleh imam yang pendahulunya dihapus oleh imam yang belakangan. Yang jelas bisa menghapus, mengganti hukum-hukum yang baru. Ini paham Syiah. Wa yu'minuna annal Qur'ana qad hurifa wa nuqisa, dan mereka menuduh, mengaku-ngaku bahwa Al-Qur'an telah dirubah-rubah dan dikurangi. Dirubah-rubah kata mereka. Ini mereka tidak mempercayai bahwa Allah yang menjaga Al-Qur'an memelihara dari tangan-tangan orang yang hendak merubah-rubahnya. Mereka tidak mengimani hal ini. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr Al-Quran. Atau Al-Quran dengan as-sunnahnya. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Memelihara dari campur tangan orang-orang yang hendak mengubah-ubahnya. Allah yang menjamin penjagaan. Adapun mereka meyakini Al-Quran telah dirubah-rubah. Wanukisah, dan dikurangi. Telah banyak dikurangi. Sehingga mereka meyakini Al-Quran yang sekarang ini ada, atau mereka mengaku-ngaku, bahwa Al-Quran yang sekarang ini ada, yang 30 juz di tangan kaum muslimin, itu hanya sepertiga Al-Quran yang sesungguhnya. Hanya sepertiganya. Yang 2/3, itu masih ada di tangan imam-imam mereka. Semua akidah mereka kufur. Semua akidah mereka kufur. Sekian banyak yang tadi kita baca, semua kekufuran. Maka para ulama memang menyatakan bahwa Syiah Rafidhah yang demikian itu akidahnya telah keluar dari 72 golongan kaum muslimin. Yang mana 72 ini adalah 7 golongan-golongan yang sesat menyimpang dari Islam tetapi belum keluar dari Islam. Tetapi Syiah keluar dari yang 72. Nah, ini keluar dari Islam. Karena sekian banyak akidah-akidah kufurnya. Sampai meyakini Ali sebagai mencapai tingkatan ketuhanan. Atau minimalnya bagi keyakinan tentang Ali, mereka mengatakan selisih ilmu Allah dengan ilmu Ali cuma satu huruf saja. Cuma satu huruf selisihnya ilmu Allah dengan ilmu Ali. Ini keyakinan mereka. Ini menyebar. Sehingga kalau kita bicara kayak gini, kalau tidak mendapatkan kitab-kitab mereka yang banyak didapati dalam kitab Al-Kahfi, ini sesungguhnya di YouTube-YouTube mereka itu sudah menyatakan banyak didapati semacam itu. Menyebarkan pemahaman semacam ini. Terang-terangan dengan kekufuran. Tetapi banyak yang menjadi korban. Padahal sama sekali. Jauh dari kebenaran, jelas kekufurannya. Masih banyak yang menjadi korban. Dan masih diterima di Indonesia ini. Masih diterima. Syiah dengan ajaran semacam ini. Masih dibela-bela. Masih diterima. Masih diaku-aku sebagai kelompok dalam Islam. Inilah negara kita. Bhinneka Tunggal Ika-nya itu sangat menonjol. Nah, maka wajib kita betul-betul memahami dan memberikan umat dari bahaya mereka. Hatta ala bihimul amru ila anittakhadhu al-aimah arbaban min dillah. Sampai-sampai urusan mereka itu menjadikan imam-imam itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Tingkatannya sampai semacam itu. Yang dipertuhankan bukan cuma Ali. Bukan cuma Al-Husain. Imam-imam mereka sampai ditinggikan. Setingkatan sebagai Tuhan. Wa banau ala kubrihim al-adrohah. Mereka membangun di atas kubur para imam mereka. Bangunan-bangunan sebagai tempat peribadatan. Menyembah mereka. Dimintai pertolongan. Apalagi dalam kondisi darurat. Dipanggil, diseru. Dalam istighosah. Yang tadi kita sebutkan. Baru bulan Maret yang lalu. Banjir besar yang melanda Iran. Bisa Anda lihat. Ada di antara perempuan yang ketika dilanda banjir sampai mau terbawa air. Dia manggil, ya Ali, ya Ali. Bukan manggil Allah. Yang dipanggil Ali. Maka, jangan anggap Syiah itu hanya sekedar kelompok menyimpang biasa saja. Kelompok yang kekufurannya luar biasa. Luar biasa. Wasayyadu alaihal kubab. Dan mereka menjadikan kubah-kubah, meninggikan kubah-kubah di atas kubur para imam. Wasaru yatufuna biha. Kemudian mereka tawaf mengelilingi kubur-kubur tersebut. Kuburnya dijadikan tawaf itu merupakan peribadatan. penyembahan kepada penghuni kubur. Sehingga ini bentuk menjadikan imam sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yadbahuna laha wa yandurun, dan mereka menyembelih kurban ditujukan kepada kuburan para imam. Imam mereka bernazar ditujukan kepada para imam yang sudah mati itu. Maka ini hal yang betul-betul sangat besar penyimpangannya dari Islam. Kekufuran yang besar. Sampai di antara keyakinan mereka, ketika mereka hidup di negara selain Iran, tidak ada yang namanya salat Jumat. Tidak ada yang namanya salat Jumat. Karena apa? Karena enggak ada imam. Ini ada di Sampangan. Saya dengar kayaknya itu selagi dulu masih di Sampangan. Sekitar 15 tahun yang lalu. Atau sebelum itu. Mendengar bahwa salat Jumat tidak wajib. Kenapa? Enggak ada imam. Di sini enggak ada imam. Nah, ini ada sejak zaman dahulu. Sehingga keyakinan Syiah itu betul-betul menyebar sejak zaman dahulu dan diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Wa tafarraqat asy'atu ila firaqin katsirah. Syiah ini kemudian berpecah belah menjadi banyak sekte. Banyak sekte. Ba'duha akhafu min ba'din. Sebagian mereka, sebagian kelompok lebih ringan penyimpangannya dari sebagian yang lain. Wa ba'du asadu min ba'din. Sebagian yang lain penyimpangannya lebih parah. Lebih berat sampai pada kekufuran dibanding yang lain. Minhum az-Zaidiyah. Di antara mereka kelompok yang namanya Zaidiyah. Nisbat kepada lupa saya. Wa minhum ar-Rafidhah al-Isna Asyariyah. Di antara mereka Syiah Rafidhah. Juga dinamakan dengan Syiah Isna Asyariyah. Atau Syiah Imamiyah. Syiah Rafidhah ini. Isna Asyariyah. Yakni yang meyakini bahwa imam setelah peninggalan Rasul itu ada 12. Ada 12. Dan yang 11 sudah berlalu. Mereka nunggu yang ke-12. Maka sekarang belum ada imam karena mereka masih menunggu imam yang ke-12. Isna Asyarah ke-12 ini. Mereka juga dinamakan dengan imamiyah. Karena mereka meyakini imam-imam mereka dengan keyakinan-keyakinan yang batil tadi. Minuhum al-Ismailiyah. Ada kelompok Ismailiyah. Ada kelompok wal-Fatimiyah. Kelompok Fatimiyah. Ngaku-ngaku nisbat kepada Fatimah bintu Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya mereka bukan Fatimiyah. Mereka bukan kelompok atau bukan orang yang punya nasab kepada ibunda Fatimah. Tapi sesungguhnya mereka adalah Ibadiyah. Mereka-mereka yang ngaku atau menamai dengan Fatimiyah sesungguhnya adalah Ibadiyah. Bukan Fatimiyah. Waminhum al-Qaramithah. Di antara mereka al-Qaramithah. Dan sekian banyak adadan kadiran wa firakon kathiron. Kathiroh. Terpecah menjadi jumlah yang banyak. Sekte yang bermacam-macam. Ini Syiah. Maka siapa di antara kelompok ini yang keluar dari Islam? Ya tinggal dilihat akidah mereka. Kalau ada pada mereka akidah-akidah yang kufur, semacam tadi, menuhankan imamnya, meyakini imamnya maksum, mengkafirkan para sahabat, ini akidah-akidah kufur. Al-Quran di zaman ini telah dirubah-rubah. Yang ada sekarang cuma sepertiga dari Al-Quran seluruhnya. Cuma sepertiganya ini. Dan semisalnya. Atau yang mereka melakukan ibadah-ibadah. Tawaf di kuburan, atau yang mereka arah kiblatnya ke Ka'bah yang di Iran, ini semuanya kekufuran. Maka tinggal dilihat ini kelompok Syiah-Syiah ini apa akidahnya. Untuk dikatakan kufur atau bukan, tinggal melihat akidahnya. Karena di sini Syekh menyebutkan secara garis besar nama kelompok saja, tidak menyebutkan akidah masing-masing kelompok yang terpecah dari Syiah ini. Wa kada kullu man tarakal haqqo fa innahum la yazaluna fi ihtilafin wa tafarruq. Demikian itulah. Setiap siapa saja yang meninggalkan al-haq, pasti mereka senantiasa dalam ikhtilaf, dalam perpecahan. Siapa saja menjauh dari al-haq, pasti akan berpecah, khilaf. Dan pasti ada pada mereka kontradiksi. Pasti. Maka kita akan dapati berbagai penyimpangan kelompok-kelompok Syiah ini yang betul-betul nyata sekali kekufurannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 137. Fa'in amanu bimislima amantum bih faqadih tadaw wa'in tawallaw fa'innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa sami'ul alim. Jika mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka mendapat petunjuk. Ini ayat Allah menyebutkan bahwa telah ukur keimanan yang benar itu seperti imannya sahabat. Karena Allah mengatakan jika mereka mau beriman seperti iman kalian para sahabat, maka mereka mendapat petunjuk. Bagaimana mungkin mereka akan mengimani imannya sahabat sedangkan mereka mengkafirkan sahabat? Bagaimana mungkin mereka dikatakan sebagai orang yang seiman dengan Abu Bakar dan Umar, sedangkan bagi mereka Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir? Tidak mungkin akan sama imannya. Kalau sama, tidak bakal dikafirkan. Maka ini ayat menjadi tolak ukur bahwa keimanan yang benar itu seperti keimanan para sahabat. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, yakni tidak mau mengimani seimannya sahabat, fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Otomatis perpecahan. Di zaman ini, ya, di zaman ini, ketika mereka meninggalkan al-haq, akan berpecah belah. Akan berpecah belah. Walaupun mereka secara semu menambahkan persatuan. Secara semu menambahkan persatuan. Kita semua sudah bersatu, tinggal kalian saja yang belum mau bersatu. Nah, ini persatuan yang semu. Mereka mengaku-ngaku bersatu, padahal akidah mereka beda-beda. Nah, kalau mau menerima persatuan, maka ya saling memejamkan mata terhadap penyimpangan mereka. Tutup mata kalau mau bersatu. Caranya kayak gitu. Nah, kata Allah, fazlak fikahumullah, maka Allah akan mencukupi kalian dari mereka. Ini untuk menghadapi kelompok-kelompok yang meninggalkan al-haq. Allah yang akan mencukupi. Menghadapi mereka, Allah yang akan mencukupi. Para sahabat dan pengikut mereka. Wa huwa sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yani maha mendengar. Termasuk di antara maknanya adalah maha menjaga. Karena di antara makna mendengar adalah menjaga, memelihara. Faman tarakal haqqo yubtala bil batil, maka siapa yang meninggalkan al-haq akan diuji dengan kebatilan. Diuji dengan kebatilan. Sampai-sampai orang yang jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an dibela-bela. Tidak, ini di atas kebenaran. Menuduh zina orang tanpa bisa mendapatkan tempat saksi, itulah kebatilan yang jelas nyata. Menuduh zina. Sehingga sampai oleh mahkamah dihukumi hukum cambuk, karena dia tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dihukum cambuk. Tetap dibela-bela. Maka diuji dengan kebatilan. Membela kebatilan. Ketika meninggalkan al-haq. Wazaid, penyimpangan dalam hati. Penyimpangan dalam hati. Yang mendekati kemunafikan zaid itu. Kenapa? Karena mereka tahu. Ini hak. Tapi dia telantarkan. Mereka tahu ini batil, tapi ini dibela-bela. Mendekati kemunafikan. Karena sifatnya orang munafik, itu menginginkan adalah agar al-haq itu kalah. Agar al-batil yang tinggi. Itu yang diinginkan oleh orang munafik. Nah, Zaid yang muncul pada hati orang-orang yang meninggalkan al-haq, itu mendekati kemunafikan, kenifakan. Wattafarruq, dan akan dicoba dengan berbagai macam perpecahan. Timbul atau muncul kelompok-kelompok baru. Walaupun mereka itu bersatu secara semu, tetap akidah mereka berbeda-beda. Walayantahi illa natijatin, dan tidak berujung pada satu persoalan saja. Bal illal khasarah wal idullah, dan bahkan mereka akan sampai kepada berbagai macam kerugian, waliyadzubillah, kerugian dunia dan akhirat dengan sebab meninggalkan al-haq. Penyesalan di yaumul akhirah. Wa tafarraqa asy'a' ila firaqin katsirah wa nikhlin katsirah. Kelompok Syiah ini berpecah belah menjadi banyak firqah dan banyak kelompok, banyak faham. Wa tafarraqat al-Qadariyah, demikian pula al-Qadariyah berpecah belah. Tafarraqat al-Khawarij ila firqin katsirah. Khawarij berpecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Di negara kita aja sudah sekian banyak kelompok. Ada yang pakai nama NII. Ada yang pakai nama apa? Ansarut Tauhid. Ada yang pakai nama macam-macam. Mereka faham yang beda-beda. Berpecah belah. Al-Azariqah. Di zaman dahulu ada kelompok Azariqah. Kelompok dari Khawarij. Wal-Haruriyah. Ada kelompok Haruriyah. Wal-Najdat. Wal-Sofriyah. Wal-Ibadiyah. Ibadiyah ini yang tadi. Juga mengaku sebagai Fatimah dari Syiah. Waminhum al-Ghulat. Ada kelompok Khawarij yang hulu. Yang ekstrim. Waminhum man huwa duna zalik. Ada yang tingkat kesesatannya di bawah itu. Intinya mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Nah, kemudian muncul juga tuduhan. Salafi juga berpecah belah. Salafi juga berpecah belah. Sebagaimana telah kita sampaikan, itu bukan perpecahan. Tapi orang yang meninggalkan al-haq. Yang bukan salafi lagi dikatakan salafi. Sehingga dianggap mereka yang meninggalkan salafi masih dikatakan salafi, ini salah. Ini salah. Sampai ada muncul, ada salafi keras, ada salafi lembut. Istilah mereka yang sebenarnya cuma salafi melenyok, bukan lembut. Karena tidak bisa bersikap tegas. Sesungguhnya itu saja. Cuma mereka buat istilah. Itu salafi keras karena sering mentahdir kebatilan. Mentahdir penyimpangan. Dengan kami banyak diam. Maka kami salafi lembut, kata mereka. Ya. Maka penyimpangan apapun dari al-haq itu akan menimbulkan perpecahan. Walaupun namanya bersatu. Kata Allah, tahsabuhum jami'an. Wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka pecah belah. Persatuan semu. Nah, itu keadaan orang-orang yang meninggalkan al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian ringkas dari Syekh Fauzan tentang kelompok Syiah ini. Dan memang ini cuma penjelasan ringkas, maka kita juga tidak mendapati pembahasan yang panjang lebar dalam masalah ini. Semoga bermanfaat, meluruskan akidah kita dan memahaman kita tentang penyimpangan-penyimpangan yang wajib kita waspadai. Dan semoga Allah terus jaga kita dengan akidah yang lurus sampai benar-benar Dia menjadikan kita di atas husnul khatimah. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.